السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini sesi kedua yang akan kita sampaikan adalah materi sebagaimana yang dibagikan oleh para ustaz dan panitia, yaitu kitab, bisa dikatakan kutip, yang dikarang oleh Syekhuna, yaitu Syekh Jamal Furaihan, dengan judul Aujuhus Syabah Bainal Yahudi wa Bainal Syi'ati Wal Rafidatil Hayara Wa Kadha Bainal Syi'ati Rafidati Wal Nasara. Beliau pada kutip ini akan menjelaskan kepada kita sisi-sisi kesamaan, ya, sisi-sisi kesamaan di antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Sisi-sisi kesamaan di antara orang-orang Yahudi dengan Syiah Rafidhah yang khayara, yang bingung, dan juga sisi kesamaan di antara Syiah Rafidhah dan Nasara, judulnya. Dan ini jemaah muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kitab ini, ya, cetakan pertama tanggal 19 Safar tahun 2019, ya, 2 Februari tahun 2007. Dan di muka dibahnya, ya, pada kesempatan ini beliau menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang menunjukkan tentang penanaman kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti insyaallah taala coba ditandain, mudah-mudahan materinya bisa didapat beberapa bagian, halaman ke-13 ditandain oleh Nabi insyaallah, na'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi ta'ifah. Na'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi ta'ifah. Baru setelah itu kita masuk, ya, di halaman 20, tashabuhu baina rafidhah min jihatin wa baina al-yahud an-nasara min jihatin. Sini sebenarnya pokok dan lubul masalahnya, pokok dan inti pembahasan di halaman 20 ini. Dan kutip ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah merupakan nukilan daripada kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Minhajus Sunnah Nabawiyah, banyak dinukil daripada kitab tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus memiliki kitab bantahan terhadap Syiah yang dinamakan Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya. Coba dibuka di halaman kelima setelah mukaddimah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, laqad amarana Allah taala bis-sidq fil hadis ma'al akharin fa qala taala. Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk jujur di dalam berbicara dengan orang lain. Diperintahkan untuk berlaku jujur. Sebab dimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jal, kaum Syiah adalah akdzabun nas fil naqal. Syiah adalah rafidhah, manusia yang paling pendusta di dalam penukilan. Sebab din mereka, dinu Syiah rafidhah, dibangun di atas taqiyah nifaq, dibangun di atas taqiyah nifaq, ya, kemunafikan, di atas itu dibangun. Maka karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk berbicara dan berlaku jujur dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, atau Al-Baqarah 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian menjadi dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan ayat ini dimaknai oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama karya Imam Nawawi rahimahullahu taala di hadis 21 tentang bab taubat, berhubungan tentang kejadian boikot yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kambing Malik dengan dua orang sahabatnya. Boikot Hajar yang dilakukan dan diamalkan oleh Sayyid Walid Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kambing Malik dengan dua orang sahabatnya, dikarenakan mereka tidak berangkat perang Tabuk. Dan ayat ini sebab nuzulnya adalah menunjukkan kepada kita tentang diterimanya tobat daripada sahabat yang mulia tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullah ta'ala sangat panjang dan lebar mensyarahkan tentang hadis tersebut. Nah, ayat ini bisa ulang menunjukkan tentang bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat daripada sahabat dan dua orang sahabat tersebut. Ya, terima oleh Allah azza taubatnya. Dan bahkan diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh kaum mukminin dari zaman beliau sampai hari kiamat. Apa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian menjadi dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena dijelaskan di dalam kitab tersebut, Salah satu yang menyebabkan Allah tabaraka wa ta'ala menerima tobat beliau adalah kejujuran. Beliau tidak mau melakukan dusta sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan beliau berazam dan bersumpah untuk tidak akan berdusta selama hidupnya. Nah, ayat ini kemana mulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh beliau kepada kita Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, sebab nuzulnya tentang mereka dan dibaca oleh kaum muslimin di mimbar-mimbar mereka, di waktu salat mereka dan di luar salat mereka, sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setiap huruf 10 pahala ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sahabat yang mulia ini mendapatkan nikmatun kubra daripada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan nikmat yang sangat besar dan agung dan tidak bisa ditandingi dengan nikmat apapun yang dilewati oleh masa hidup mereka. Dicantumkan, diceritakan tentang kejadian mereka oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan dibaca oleh kaum muslimin. Dari sisi mana orang-orang rafidah yang kufar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya dia adalah kafir. Wa na'udzubillah wa rahmatullah. Kalau mereka mengatakan demikian, berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala salah di dalam merungkan wahyunya. Wa na'udzubillah minadh dhalal. Jemaah, ya, demikian juga kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga kisah Zaid bin Harithah dan para sahabat yang lainnya. Ya. Selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in sa'a, ya, aw yatub 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjari, akan membalas orang-orang yang jujur dikarenakan kejujuran mereka itu. Dikarenakan kejujuran mereka tersebut. Dan wayu'adzibal munafiqina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kaum munafikin. Akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla kaum munafikin insya kalau Allah menghendakinya, au yatuba alaihi, atau Allah Azza wa Jalla menerima tobat mereka kembali kepada Islam yang benar, bukan hanya Islam secara zahir batinnya enggak, tetapi adalah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Oh, jemaah. Dan kemudian innallaha kana ghafurur rahima, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kemudian dengan mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat lain, jadi dalam surat Al-Ahzab 24, ya, wadhkur fi kitab Ismail. Wadhkur fi kitab Ismail. Kalian ingatlah di dalam kitab, ya, di dalam kitab, ya, Al-Quran, para jemaah rahimakumullah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang para anbiya. Ingatlah, ya, tentang Ismail alaihi salatu wassalam. Innahu kana shadiqal wa'di, ya, wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ismail alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, innahu kana shadiqal wa'di, beliau adalah seorang nabi dan rasul daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang shadiqal wa'di, yang betul-betul jujur di dalam janjinya, jujur di dalam janjinya dan tepat di dalam janjinya, ya. Kemudian wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maryam 54. Wa qala ta'ala wa dhkur fi kitab Ibrahim. Ya, innahu kana siddiqan nabiyya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Kemudian Jalla wa Ala menyebutkan kepada kita bapak beliau, wa abul anbiya, dan bapak para nabi seluruhnya. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ingatlah dan bacalah oleh kalian di dalam kitab dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala tentang Ibrahim. Bagaimana Ibrahim tersebut alaihi salatu wasalam? Ya, innahu kana siddiqan nabiyya, dan dia adalah seorang yang siddiq, ai katsir siddiq, banyak jujurnya. Ya, dan nabiyya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga kepada kita, wa dzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Surah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian baca dan ingatlah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah mereka. Ibrahim, Ismail, ya, dan Idris alaihi salatu wasalam. Bagaimana dia? Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang jujur. Ya, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ, barang siapa yang mengada-adakan kedustaan terhadap nama Allah Tabaraka wa ta'ala, مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, setelah demikian, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ithman mubina." Kata Allah Azza wa Jalla, "Unzur." Kemudian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mengada-adakan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala suatu kedustaan. Berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, dan cukup baginya kedustaan itu merupakan dosa yang sangat jelas dan nyata. Dan kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan juga, وَمَا ظُلُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ, ya, apa perkiraan dan sangkaan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Tabaraka wa ta'ala yaumul qiyamah. Mereka akan melihat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Apa sanksi yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada mereka tersebut? Kepada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat agung terhadap manusia tersebut, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Wa qala ta'ala, "Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah tentang kedustaan, berdusta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, mereka-mereka tersebut la yuflihun, mereka tidak akan berjaya dan tidak akan menang dan tidak akan selamat pada rahmat Allah. Nah, kemudian Allah Jalla wa ala juga mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah ula wa ulaika humul kadhibun. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, innama yaftaril ladzi yaftaril kadhiba, sesungguhnya seseorang yang mengada-adakan kedustaan, ya, terhadap Allah Tabaraka wa ta'ala, terhadap nama Allah Jalla wa ala, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang seperti ini dikatakan oleh Allah jalla wa ala bukan orang-orang yang beriman, la yu'minuna billah, tidak dikatakan beriman dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wa ulaika humul kadzibun, dan ditegaskan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala tadi tidak beriman kepada Allah jalla wa ala, dan ditegaskan mereka adalah para pendusta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana? Kemudian kata Allah Azza wa man aqlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Ya? Wa man aqlamu mimman iftara. Siapa yang lebih zalim, yang lebih besar kezalimannya daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala? Artinya di sini menunjukkan kepada kita, tidak ada yang lebih zalim dan tidak ada yang lebih besar kezalimannya daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sementara wa huwa yud'a ila al-islam, sementara dia disuruh kepada Islam dengan rahmat Allah. Ya, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menunjuki orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini dari ayat menunjukkan kepada kita adalah ya, manhaj dan metode dan akidah daripada kaum Syi'arafidhah adalah kidib. Ini ma'ruf di kalangan mereka. Kedustaan adalah merupakan din mereka. Kedustaan itu halal bagi mereka. Bagaimana? Rafidhah Syi'arafidhah, kedustaan adalah merupakan halal bagi mereka. Ya? Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq." Alaikum bis-sidq. Ai wajib alaikum an tasduq. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Karena kejujuran itu dengan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala akan mengiring dan menuntun seseorang kepada kebajikan. Karena kejujuran itu akan menuntun dan menyimbing seseorang kepada kebajikan. Wal bir wa illa bir yahdi ila jannah. Dan kejujuran tersebut menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan mengantarkan orang ke jannah Allah jalla wa ala. Kebajikan adalah amal salihah. Ya, kebajikan adalah al-amal salihah. Amalan-amalan yang saleh itu adalah merupakan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidik para rahmatullah, jujur ya di hari ini adalah merupakan sifat dan akhlak para rahmatullah yang mulai luntur dari kalangan kaum muslimin. Ya, di dalam berbagai lini kehidupan anda melihat, apakah di dalam perdagangan, di dalam muamalah, di dalam kehidupan bernegara dan sebagainya, jujur berjumpa Allah mahal harganya di hari ini. Dan bahkan orang-orang jujur, orang-orang yang jujur kemarin melihat dari Allah tabaraka wa ta'ala dicampakkan dari pekerjaannya. Berapa banyak yang terjadi demikian kepada orang-orang yang jujur, imma di pemerintahan, wa imma di instansi yang lain, wa ibadi muamalah rahmat rahmatullah. Padahal itu adalah merupakan ya akhlak para anbiya dan para rasul, akhlak salafun saleh, jujur, jujur bagi rahmatullah. Dan kejujuran itu akan mengantarkan kepada amal yang baik, sama dengan kebajikan, amal tadi surga. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. Dan senantiasa seseorang tersebut dia berlaku jujur dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala di sisinya. Paham ya? Sampai dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala di sisinya sebagai siddiqan, sebagai orang yang kathirus siddiq, sebagai orang yang banyak jujur. Sebagai orang yang banyak jujur. Kathirus siddiq. Siddiqan itu artinya kathirus siddiq. Banyak jujur. Ya? Nah, gimana mulai oleh Allah tabaraka wa taala? Kemudian berjanji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kidib." Jauhilah kalian sifat dusta. Jauhilah kalian sifat dusta. Fa innal kadhiba ya'di ila al-fujur. Karena kedustaan tersebut menuntunkan dan mengiring orang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kalau sebagai biasa-biasa kedustaan pada jemaah makmumah sekali berusaha dan berkelir seterusnya, akhirnya kedustaan itu merupakan satu tabiat dan akhlak dan sifat bagi dia. Wa'na'udzubillah minal kidib. Ya, wa innal fujur, dan dosa-dosa tersebut yahdinan nar, dosa-dosa tersebut mengirim dia ke neraka Allah Jalla wa'ala. Wa ma yazalur rajul, dan senantiasa seorang lelaki dikatakan, ya, yakni senantiasa dia berdusta, rahmatullah, selalu berdusta. Wa yataharra al-kadhib, dan dia berusaha untuk dusta. Berusaha untuk dusta. Nah, orang seperti ini hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai dituliskan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa'ala menuliskannya sebagai kadzdzaban. Ya, sebagai orang yang kathiru kiri, banyak dustanya. Ini karena para ulama menjelaskan mereka kepada Nabi Muhammad Allah. Ya, dijelaskan juga oleh Syekh Rubi ketika membantah Abu Masih Masmir. Kata beliau mengatakan mereka tidak dimungkinkan pada misi para ulama. Ya, kullu kadzabin dajjal, setiap orang pendusta itu dikatakan dajjal. Bagaimana? Nah, kemudian ada wajah orang kerajaan Arab Jahiliyah, kaum dan Islam, yastaqbihun al-kadhib. Sesungguhnya bangsa Arab, pada rahmatullah, bangsa Arab, walaupun mereka dalam keadaan jahiliyah, musyrik mereka pada masa itu, jahiliyah, berada dalam kesyirikan, tetapi mereka sudah menganggap dan mengatakan bahwasanya kedustaan itu adalah jelek. Kedustaan itu ya jelek. Faham ya? Fahada Abu Sufyan Ibn Harb, contoh yang jelas bagi kita, sebagaimana jelaskan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim. Bagaimana? Ketika terjadi dialog di antara Abu Sufyan dengan Herakl, pemimpin Romawi, terjadi dialog pada Muhammad Allah ketika pemimpin Roma tersebut Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang nasabnya, dakwahnya, apa diajakkan oleh dan sebagainya, bagaimana perkembangan dakwahnya, bagaimana di antara kalian dengan mereka. Subhanallah, alhamdulillah. Kata beliau kepada kita di sini, wa aynallah laula an yu'thiru alayya al-kadhib lakafittu. Wa aynallah, kata dia, demi Allah tabaraka wa ta'ala, kalaulah bukan mereka akan menukilkan daripada saya kedustaan, saya akan berlaku dusta di dalam pembicaraan ini. Artinya, lihat definisinya, penjelasannya. Ayyakulu alayyal kadhib lakadhibtu. Kalaulah bukan mereka-mereka tersebut, artinya rombongnya ada bersama dia pada masa itu. Bagaimana? Kalaulah bukan mereka ini akan menukilkan kedustaan daripada saya, saya akan berdusta, kata beliau. Tetapi jemaah muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka sudah dibimbing dan sudah merupakan sifat di kalangan mereka tersebut untuk tidak berdusta. Itu di kalangan bangsa Arab sangat ma'ruf dan rahmatullah. Tidak mau mereka berbuat dusta tersebut. Mau dusta mereka dusta, tapi tidak mau. Karena mereka anggap itu adalah satu perbuatan yang sangat jelek dan keji. Fadzibah. Ya. Kemudian yang mana mulai Allah tabaraka wa ta'ala Sahih Bukhari 4278 dari Imam Muslim 1704 hadis ini. Wa masifah al jahiliyah li kalim li kadhi wa hum a'da'un lil Islam wal muslimin wa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khafa li'anna wa sallallahu alaihi wasallam bi za'mihim ata bima lam yuwafiq ahwa'ahum illa an aqwaman ay ta'ifatan tantasibu ila syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya in taqu al kadhib in taqu al kadhib wa ja'aluhu min sulbi aqidatihim al fasidah ala wa syi'atu rafidah wa kanu yusammawna qabla itlaqi musamma rafidah alaihim bil khasabiyyah liqaulihim inna la nuqatilu bisayf illa ma'a imamin ma'sum wa qatalu bil khasab. Dimana mulai kena Allah Azza wa Jalla, kata beliau kepada kita ya, bersamaan dengan bahwasanya kedustaan ya, jeleknya, sangat jeleknya kedustaan itu di kalangan orang-orang jahiliyah ya, ahli jahiliyah, mereka adalah menganggap walaupun mereka muslim tetapi kedustaan jelek bagi mereka. Namun demikian mereka adalah merupakan musuh ya, musuh terhadap din Islam dan terhadap kaum muslimin secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena mereka menilai dan menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencocoki hawa nafsu mereka, sehingga mereka anggap jelek. Bagaimana? Sehingga mereka musuhi. Illa cuma kata beliau ada sekelompok dari kalangan manusia yang di mana mereka-mereka tersebut menisbahkan diri mereka kepada syariat Nabi juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata beliau ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin, sekelompok dari kalangan kaum ini yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Bagaimana? Ya, nisbahkan diri mereka kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat berdusta dan mengamalkan kedustaan dan melakukan kedustaan, dan maka mereka jadikan dusta tersebut sebagai intisari daripada agama mereka. Intisari daripada agama mereka dan akidah mereka, daripada akidah mereka yang fasidah, yang rusak. Ketahuilah, dia adalah Syiah Rafidhah. Dia adalah Syiah Rafidhah. Kaum dan kelompok tersebut adalah Syiah Rafidhah. Dan mereka dinamakan sebelum penamaan Rafidhah, sebelum mereka dinamakan Rafidhah, karena mereka menolak daripada Zaid Ibn Hasan Asan rahimahumullah, Zaid daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tanya, bagaimana pendapat kamu dan pandangan kamu terhadap keimaman daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum? Kata beliau, imamnya sah. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendamping menamping beliau dan merupakan ya, mertua beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menerima dan menolak ya, Zaid pada masa itu. Sejak kejadian tersebut diitlakkan nama Rawatib, Rafabuni, Rafabuni, Rafabuni, kata beliau. Mereka menolak saya dan tidak menerima saya semenjak itu diitlakkan nama Rafidhah kepada mereka, dan sebelum diitlakkan nama Rafidhah mereka diitlakkan namanya Khasyabiyah. Al-Khasabiyah. Al-Khasabiyah maknanya apa dia? Yaitu mereka-mereka yang berpandangan, berpendapat bahwasanya tidak ada jihad. Ya, tidak ada jihad. Kata mereka, la inna la nuqatil bi sayf. Sesungguhnya kami tidak berperang dengan sayf. Kami tidak berperang dengan pedang. Illa ma imami ma'sum. Kecuali bersama imam yang ma'sum. Imam Mahdi maksudnya. Bagaimana? Kami tidak akan berperang kepada mereka dengan senjata, dengan pedang. Kecuali dengan Imam Mahdi. Imam yang ma'sum. Dan mereka akhirnya berperang dengan hasad. Dengan kayu, para jemaah rahmatullah. Akhir senjata mereka kayu. Sehingga dinisbatkan kepada mereka Al-Khasadiyah. Bagaimana? Ini penjelasan beliau kepada kita. Kita masuk kepada lihat alamat sebelahnya. Ya, na'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam hajin Thaifah. Di halaman 13. Ya. Pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Thaifah. Dalam kelompok Rafidhah. Pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kelompok Rafidhah. Ya. Anin apa radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'inda Ali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ibn Abbas, saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi beliau pada masa itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sisi beliau pada masa itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali? Kata Rasulullah sallallahu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu beliau, ya, dan imam yang pertama di kalangan kaum Rafidhah para jemaah rahmatullah, ya Ali, kata dia. Kata Rasulullah sallallahu, saya kunu fi ummati qaumun, akan ada dari kalangan umat saya ini satu kaum. Akan muncul. Akan ada dari kalangan umat saya ini satu kaum. Yang tahiluna hubba ahlil baiti lahum nabah. Mereka tersebut, ya, bermazhab. Beragama. Ya, berdin. Menganut ajaran yang mereka gambarkan bahwasanya mereka adalah mengatakan hubba ahlil bait. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami cinta ahlul bait. Kami cinta ahlul bait, kami cinta ahlul bait. Bagaimana? Mereka mengatakan dan menganut paham dan ajaran. Mereka katakan kami adalah mencintai ahlul bait, mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kita rahmatullah. Ijma' kaum mukminin, ijma' para ulama salaf, para kalangan para sahabat sampai hari ini. Bahwasanya hubbus sahabah. Bahwasanya hubbus sahabah dan hubbu ahli bait. Hubbu ahli bait. Itu para ulama rahmatullah dan merupakan aqidatun min aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Adalah merupakan aqidah daripada aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak syak para jemaah rahmatullah. Dan orang yang paling cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para imamus salaf, salaful salih. Mulai dari kalangan tabi'in atau tabi'in dan para ulama sampai hari ini. Dan kita insyaallah taala adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait. Tetapi kecintaan para jemaah rahmatullah bukan kecintaan yang dasar dengan guru. Kecintaan dasarkan dengan ekstrim yang berlebihan, yang memposisikan mereka, ya, sebagai ilahiyah, sebagai sifat uluhiyah diberikan kepada mereka sifat ketuhanan. Tidak. Bagaimana? Nah, mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum nabat, mereka memiliki laqab dan gelar yusammauna Rafidhah. Ya. Mereka menamakan diri mereka Rafidhah. Subhanallah, para jemaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya didapat menantu beliau dan didapat orang yang pertama kali dianggap sebagai imam di kalangan mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di depan Ibnu Abbas, anak paman beliau. Sebagai mana itulah sudah dikatakan oleh beliau, mereka menamakan diri mereka adalah Ar-Rafidhah. Apa kata Rasulullah SAW? Faktuluhum. Apa kata Rasulullah SAW? Faktuluhum. Bagi mereka tersebut. Kenapa? Fa'innahum musyrikun. Karena mereka adalah orang-orang yang musyrik. Wa nabrajim rahmatullah. Ini adalah sir. Wa sadaqa nabiyyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah adalah kaum kuburiyyin. Mereka adalah orang-orang penyembah kubur. Allahumma rahmatullah. Syiah dikenal demikian. Syiah dikenal sebagai kaum penyembah kubur. Orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat. Syiah Rafidhah. Ya. Mereka dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum mereka berangkat haji ke Baitullah Al-Haram sebagai sumber kepada kaum muslimin menampakkan diri mereka sebagai muslim, mereka sebelum berangkat sudah pergi dulu ke kuburan-kuburan ya para imam mereka, Khomeini yang dilaknat oleh Allah azza wajalla, pergi mereka ke kuburan imam-imam mereka yang lainnya karena mereka menganggap bahwasanya menziarahi kuburan mereka itu adalah haji. Jadi afdal daripada haji, barakallahu rahmatullah. Ya, menziarahi kuburan mereka tersebut itu adalah lebih afdal daripada melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Dan mereka menganggap bahwasanya ya, tanah Karbala saja, tanah Karbala, barakallahu rahmatullah, yang di Iran tempat kematian dan terjadinya di syahidnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husain. Dan mereka menganggap bahwasanya tanah Karbala itu adalah tanah yang lebih afdal daripada Makkah, daripada Baitullahil Haram. Itu etikat dan keyakinan mereka. Dan mereka sendiri yang berbicara demikian itu lebih afdal daripada tanah yang ada di Baitullahil Haram, Makkah tersebut. Dan lebih afdal daripada Madinah. Jadi mereka berkata rahmatullah, pergi itu sebagai simbol. Pergi sebagai simbol saja. Kemudian di mana mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka. Kenapa? Fa innahum musyrikun. Mereka dikatakan sebagai orang musyriki. Qala al-Haythami di Majma' az-Zawaid, ini 10 halaman 22, rawi Tabarani usnadu hasan, dan lihat kitab Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Ya, oleh Imam Ibn Abi Asim ditakhrij oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala di jilid 2 halaman 462. Nabas ditakhrij al-laqab wal jama' al-anbas. Qala Ahmad bin Yunus, berkata Imam Ahmad bin Yunus, inna la na'kulu dhabihata rajulin rafidiyyin. Kata beliau Imam Ahmad bin Yunus mengatakan kepada kita, inna la na'kul, kami tidak memakan sembelian daripada seorang lelaki yang rafidhi. Tidak kami makan deh. Sembelian seorang lelaki rafidhi itu tidak kami makan. Kenapa? Ya, fa innahu indi murtad. Karena dia di sisi saya adalah seorang yang murtad. Rahmatullah dulu ya. Allah berkata rahmatullah. Kita lihat akwal para ulama dalam perkara rafidhah para rahmatullah sangat masyhur. Ya. Saja rahmatullah. Itu lihat saja. Fatwa imam salaf di abad ini. Mulai dari fatwa orang tua kita Syekh Rubi, orang tua kita Syekh Salih Fauzan, Syekh Muhammad, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i. Ya, Abdul Rahman Al-Sadi tentang Damas. Bahwasanya Hawfiyin, Rawafid, yang memerang Damas bahwasanya mereka adalah kufar. Dan bahkan semua mengatakan kalau saya berada di Damas, dia mati. Saya akan bunuh mereka kata dia. Syahid rahimah Allah. Rafidhah kufar. Imam Muhazam rahimah Allah di abad keempat hijrah dan kelima hijrah sudah mengatakan demikian berkata. Ya, Imam Al-Hazm sudah mengatakan demikian kepada kita. Yang macam kita ketika terjadi dialog di antara beliau dengan para kisir, dengan para pendeta di negeri Espania, Andalus, dialog dengan para pendeta. Ketika beliau menjelaskan kepada para pendeta bahwa saya kira adalah orang-orang yang merubah orang di Injil, dibalaskan oleh mereka. Apa kata mereka? Di kalangan kami di kaum muslimin ada orang-orang yang merubah Al-Quran. Siapa kata beliau? Ar-Rawafid. Langsung dijawab oleh beliau, Ar-Rawafid laisu muslimin. Ar-Rawafid bukan kaum muslimin, kata beliau. Diam itu para rahmat Allah, para kisifin tadi. Kau jemaah. Jadi jemaah ini melakukan Allah kepada wa ta'ala, kita lihat penamaan Rafidah sudah datang dan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Jemaah, ya. Kita lihat sebelah itu tasmiyatu marabati Rafidah aja sebelahnya. Ya. Kita masuk kepada tasabuhu bain Rafidah min jihatin wa bain al-yahud dan nasara min jihatin. Ya. Di halaman ke-20 ini para rahmatullah. Beliau menjelaskan kepada kita adalah tasabuh. Artinya kesamaan. Ada keserupaan dan kesamaan. Samaan dia kecocokkan mereka. Ya, kesamaan orang-orang Rafidah. Ya, orang Syiah Rafidah di satu sisi dengan orang Yahudi, di sisi lain dengan orang Nasrani. Ya, mereka ada kesamaan dengan Yahudi dan Nasrani. Demik. Kata beliau di sini, al-kalamu mursalun syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fa yaqul ولهذا كان بينه وبين اليهود من المشابهة في الخبر واتباع الأهواء واتباع الأهواء وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينه وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى يا ما أصبروا به هؤلاء ما أصبروا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه وما زال الناس يا يصفونهم بذلك. Ini sambungan daripada pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma'tamar kita. Oleh karena itu kata beliau adalah di antara kaum Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah, ya, dan dengan orang-orang Yahudi ada musyabahah, ada kesamaan dan keserupaan pada rahmat Allah fil khubuth, di dalam bentuk kekejian mereka tersebut dan kejelekan mereka. Bagaimana khabib? Ya? Dan yang kedua adalah wasibah al-ahwa dan pengekoran kepada hawa. Dan selain daripada demikian, dari akhlak-akhlak orang Yahudi. Akhlak orang Yahudi. Dan di antara Rafidah dengan orang-orang Nasrani, ada kesamaan dari sisi al-ghulu. Melampaui batas. Ekstrim. Jemaah, ekstrim atau melampaui batas al-ghulu adalah tajawuzul had, melewati batasan-batasan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Nasrani dijelaskan oleh Ibnu Sina katakan, orang Nasrani berjalan melawan Allah Subhanahu wa taala. Ghulu terhadap Isa. Dikatakan Isa oleh mereka anak Allah, atau dikatakan mereka itu adalah Allah itu sendiri, atau dikatakan Trinitas para jemaah rahmatullah. Orang-orang Rafidah juga demikian. Imam-imam mereka berrahmat Allah. Mereka posisikan kedudukan yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka punya etika demikian. Mereka punya etika dan keyakinan akidah. Bahwa saja a'immatuna, kata mereka, imam-imam kami. Lahum maqamat. Mereka memiliki tempat dan kedudukan manzilah pada rahmatullah. La yasilu ilaiha malakun muqarrabun la yasilu ilaih. Tidak sampai kedudukan itu. Tidak sampai kepada kedudukan imam mereka. Malakun muqarrabun. Malaikat yang sangat dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Wala nabiyun mursalun. Dan tidak sampai kepada tempat dan maqam mereka itu. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hatta Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW tidak sampai kepada kedudukan imam mereka. Dan bahkan mereka beraktikat bahwasanya imam-imam mereka tersebut adalah ya'lamun al-ghaib. Mereka mengetahui al-ghaib. Dan mereka mengetahui kapan mereka mati. Dan mereka tidak akan mati kalau mereka tidak ingin mati. Wallahi para jemaah makmullah, sifat-sifat yang demikian, sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala diberikan kepada imam-imam mereka. Sudah para jemaah makmullah melihat. Tidak apa, tidak masalah ini pun rahmatullah. Dan ini juga dianut di kalangan kaum sufiin. Perjumpaan. Kita lihat. Lalu kata beliau selanjutnya, dan selain daripada demikian daripada akhlak orang Nasara, ya ma asbahu bihi haula, alangkah serupanya mereka-mereka rasibah dengan orang Yahudi satu sisi, dengan orang-orang Nasrani satu sisi, dan senantiasa para a'immatus salaf dari zaman salaf dulu sampai hari ini mensifatkan mereka yang demikian. Disifatkan mereka yang demikian, keserupaan mereka pada orang makmullah. Dan kemudian ada beliau, wa min akhbarin nasi bihim ashabi wa amdari min ulama al-Kufah. Dan orang seorang alim yang paling pakar. Anda boleh baca riwayat Imam Syafi'i. Ya, dalam kitab Syarah Al-Banna dijelaskan demikian. Imam Syafi'i bin rahimahullah adalah seorang imam sunni. Al-Hadid al-Muhaddits yang dikubur pada masa itu. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat memahami dan sangat pakar tentang ajaran Syiah. Sangat paham beliau. Dan beliau mu'ayyasah dengan mereka. Kalau beliau hidup dengan mereka tersebut. Dan semisal beliau dari perkara ulama Kufah, sama Baghdad. Wa qala sabata an Syafi'i anna qala. Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu ahmaqa min al-khasabiyyah. Saya tidak pernah melihat manusia-manusia yang lebih ahmaq, lebih bahlut. Jemaah, lebih idiot dari kalam daripada orang-orang Khasabiyah. Ya, law kanu min al-tayr, kalau orang Khasabiyah rahimah ini adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan jenis burung, maka dia lakanu ruhaman, maka dia akan termasuk kepada bagian burung nafar, burung pemakan bangkai. Kalau mereka diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai makhluk Allah jalla wa ala dari kalangan burung, mereka adalah termasuk kepada burung-burung pemakan bangkai. Alhamdulillah. Walau kanu min al-baha'im, kalau mereka dari kalangan binatang-binatang yang melata, hewan-hewan ternak, mereka adalah kanu humuran, mereka adalah dijadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai imar. Keledai berani mahmudullah. Ya. Wallahi la talabtu minhum ayyawna uli hadal baita zahaban ala an atniba ala aliyin. Kata beliau, wallahi, demi Allah tabaraka wa ta'ala, kalau saya meminta kepada mereka ratibah ini, saya minta kepada mereka, saya katakan kepada mereka, ya, silakan kalian isi rumah saya ini emas sebanyak banyaknya, penuhkan rumah saya dengan emas, penuhkan rumah saya dengan emas. Kata Imam Syafi'i, ya, saya minta kepada mereka supaya mereka mengisi rumah saya ini penuh dengan emas. Supaya apa? Supaya saya berdusta dan mendustakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdusta atas nama Ali radhiyallahu anhu. Dan rahmatullah. Ya? La'atuni. Mereka akan berikan kepada saya emas tersebut untuk sepenuh rumah saya. Akan tetapi waktu beliau, wallahi wallah, ma akzibu alaihi abadan, saya tidak akan berusta kepada Amir Mu'minin selama-lamanya. Jadi iman mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Sa'adi, kalau saya minta kepada orang-orang Rasulullah tersebut, saya minta kepada mereka untuk mengisi rumah saya dengan emas, isi rumah mereka dengan emas. Supaya supaya dapat saya berusta dengan Ali, berusta atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berustakan beliau. Itu akan mereka penuhi. Dipenuhi oleh mereka. Akan mereka berikan kepada saya. Bagaimana? Tetapi wallahi kata beliau, dan demi Allah, saya tidak akan berdusta selama-lamanya. Asalamu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa rahmatullah. Nah. Kemudian warawa Abu Hafs Ibnu Sahid di kitab Al-Latif di Sunnah An Malik bin Mirwan. Qala qala faqala li Asy'abi wa hadzirukum hadhihi al-ahwa' al-mudilla. Ya, wa sarraha ar-ra wa sarraha ar-rafida. Lan yadkhulu fil Islam raghbatan wa rahaba, walakin maqdan li ahli al-Islam. وبغي عليهم قد حرقه علي من ابي طالب رضي الله عنه بالله ونفاه من البلدان من عبد الله بن السبع اليهود يا يهودي من يهود صنعاء نفاه الى صباب وعبد الله بن يسار نفاه الى خازر وايه ذلك فجمع رحمكم الله كتب لي برغيده امام ابو حفص ابن شاهد من جلسنا برغيده دام كتاب السنه باليوم ya Ibn Sahid dan kita bersunnah beliau riwayat daripada Imam ya Malik Ibn Mirwal. Malik Ibn Mirwal beliau mengatakan, berkata kepada saya Imam Sya'bi yang di atas tadi yang paling fakar tentang Syiah daripada rahmatullah, tolong jangan di foto itu. Ya ha? Tahu terbentuk benar. Ya, bagaimana rahmat Allah? Kata beliau pada kita, berkata Imam Syafi'i kepada saya, wahdiru kemahalil ahwal mubillah. Saya mengingatkan kalian dan mewanti-wanti kalian daripada hawa yang mubillah ini. Saya sesat menyesatkan. Dan hawa bidah yang paling jelek kata beliau adalah rafidah. Rafidah. Mereka tidaklah masuk ke dalam Islam bukan didasari karena kecintaan, bukan karena didasari mengharapkan ya tentang keislaman itu sendiri, masuk dalam Islam bukan karena keinginan kecintaan mereka pada Islam, enggak. Bukan karena mereka takut kepada azab Allah azza wajalla. Akan tetapi mereka masuk ke dalam Islam adalah dalam rangka matan li al-Islam. Mereka benci dan marah kepada kaum muslimin pada rahmatullah. Kemarahan mereka pada rahmatullah terwujud pada rahmatullah ketika yang menghancurkan memperandakan Parsi adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman beliau. Di zaman beliau. Nah, zaman Nabi Allah tabaraka wa taala ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Lu'lu' al-Majusi. Lu'lu' al-Majusi. Ketika dibunuh oleh beliau, Fajr Rahmatullah, Syahid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Faham itu? Kemudian adalah Syahid. Nah, jemaah beliau kepada Allah Azza Wajalla sampai hari ini dipelopori oleh Al-Qumi. Al-Qumi Fajr Rahmatullah, Al-Qumi adalah penjual negeri Baghdad kepada Tartar. Dijual oleh dia sehingga dihancurkan Baghdad oleh Tartar pada masa itu. Al-Qumi rahimahullah, Al-Qumi dia yang pertama kali mempelopori tentang bahwasanya hari pembunuhan Amirul Mukminin oleh tangan Al-Majusi tersebut diperingati sebagai hari Id. Dikatakan babu suja'il Id. Baba ya, baba suja'il Id. Hari pada rahmatullah perayaan bapak yang sangat berani. Ini jelaskan oleh Imam ya Abdul Aziz Dahlawi dalam kitab beliau tentang masalah Syiah juga. Ada kitab dengan saya. Bagaimana? Nah, jemaah boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau ketika menjelaskan berkaitan tentang kesamaan beliau dengan orang-orang mereka dengan orang-orang sering peringati hari perayaan demikian. Ya? Dan kemudian jemaah boleh kenal Allah Azza wajalla. Ya? Ya? Wa badiyana alaihim. Mereka masuk ke dalam Islam itu adalah karena kebencian mereka kepada kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Kemarahan mereka. Ya, dan dendam kesumat mereka. Sehingga di mana mulai kenal Allah Azza wajalla, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka individu. Tetapi dajjal mereka dan kafir mereka yang paling pertama Yahud selamat lari dia. Fajmah makmullah. Yaitu orang Arab Sabah, ya, yang diusir dan lari ketika tersebut, ketika kejadian itu, dan dia merupakan Yahudi di para negeri Sana'a. Salah seorang Yahudi, ini dia, ya, Yaman. Dan Nabaw Yabasa ila Sabatin, dan diusir, pergi dia lari kepada negeri Sabah. Sama tempat paling mahmah Allah. Dan Abdullah bin Yasar, Nabaw ila Hazin. Abdullah bin Yasar, dinafikan dibuang ke negeri Yasar. Wa yaitu zalik. Dan tanda di masjid itu adalah anna mihnatar rafidati mihnatul yahud. Sebenarnya para imamat Allah, fitnah orang rafidah adalah merupakan fitnatul yahud. Ya, sebenarnya fitnah rafidah adalah fitnah yahudi. Fitnah nasar para imamat Allah. Qalatil yahud, ini persamaan di antaranya. Berkata orang yahud, orang yahudi mengatakan la yaslu'ul mulku illa fi ali Daud. Yang pertama, mereka menganggap dan mengatakan tidak sah kerajaan dan kepemimpinan tersebut kecuali dipegang dan diemban oleh keturunan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yahudi mengatakan demikian. Wa qala rafidah, dan orang rafidah menyamainya. Kata mereka, la tasluhul imamatu illa fi walati aliyin. Dan tidak sah keimaman, tidak sah imam seseorang, pemimpinan seseorang, tidak sah kepemimpinan dunia ini kecuali dipegang oleh anak cucu keturunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pada rahmatullah. Sama ini. Ya, belum lagi wasiat daripada rahmatullah. Adalah wasiah mereka yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, mengadakan wasiat bahwasanya memimpin salah beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma dia melakukan nama azizin. Ya, kalau kita baca berbagai kitab para ulama, para maklum banyak sekali kesamaan mereka itu, sangat banyak. Ya, dalam sisi kubur, kubur, batu kubur, mengibarati kubur. Yahudi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sebagai ummatul kubur. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal saat-saat dalam keadaan sakarat di pangkuan umum mukminin zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La'ana Allah al-yahud an-nasara. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Tempat sholat. Sholat bagi tempat tersebut. Imam menghadap, imam di atasnya, imam sampingnya. Dan orang rafidah, Allah punya rahmatullah rafidah sangat, ya, sinkron dengan kubur. Dan sangat doyan dengan kuburan keramat. Masuk kita ke dunia sufi, juga demikian. Oleh kenapa dengan rahmatullah? Di dunia sufi, di dunia kesufian dengan rahmatullah, kubur juga demikian. Jadi susah bagi rahmatullah orang sufiin, sufiin bagi rahmatullah tasawuf dan sebagainya. Kalau sufi tidak akan bisa dan tidak akan mampu mengatakan bahwasanya rafidhah adalah kufar. Tidak sanggup mereka itu. Tidak sanggup mereka. Kenapa? Karena ajaran rafidhah ada di tubuh mereka dan mereka lakukan setiap hari. Bagaimana? Antum lihat ziarah kubro, ziarahnya bukan sughra kubro, paling rahmatullah, bukan ziarah sughra, tapi kubro, ziarah besar, paling besar kata mereka. Kemana? Ke kuburan Mbah Surit. Ya Mbah Surit siapa ya? Tidak. Ke kuburan apa? Kuburan Mbah Priyo. Kuburan Mbah Priyo. Paling mah, ya? Itu ini sudah besar. Ziaratul Kubra, ziarah yang sangat besar ke kuburan Mbah Priyo. Itu ke Mbah Priyo, pada rahmatullah. Bang Lino. Ya? Itu lihat. Oleh karena itu, yang mana kepada Allah Azza Jalla, mereka bilang, bahwasanya kaum sufiin, apapun jenis sufiin yang ada di negeri kita, yang ada di luar, tidak akan sanggup mereka mengatakan bahwasanya Rafidah, Syiah Rafidah, laisu minal muslimin, seperti mana perkataan Imam Al-Azhar. Tidak akan sanggup mereka. Kenapa? Kata ajaran mereka ada kesamaannya. Ibu dia juga beda mereka, sama bapaknya sama dia. Sudah kandung mereka itu. Coba, itu ajaran Rasulullah. Lihat. Selanjutnya kemana-mana kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalatil Yahud. Orang Yahudi mengatakan la jihad fi sabilillah hatta yakhrujal masihud dajjal. Kata mereka tidak ada jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala sampai keluar dan muncul dajjal, masihud dajjal. Wa sadaqa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika dajjal muncul dari rahmatullah di negeri Asbahan, Khurasan, 70 ribu orang-orang Yahudi berjalan di belakangnya dan diikuti oleh Ahlul Bid'ah dari kalangan orang Khawarij. Bid'ah, ya, perpanjangan daripada bid'ah itu bukan hanya sekarang saja, sampai di akhir zaman nanti. Tetapi tidak pada nabi Muhammad SAW di akhirat nanti tidak mendapatkan, ya, tuan telah kekaufan daripada tangan beliau yang mulia rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika datang sekelompok dalam Sahih Muslim dijelaskan demikian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang sekelompok orang dari jauh ingin mendekat kepada telaga Kaufah. Kepada telaga ini telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau dalam hadis tersebut, man syariba lam yaghma abadan. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Kaufah, beliau langsung menuangkannya dengan tangan beliau yang syarifah, yang mulia para jemaah rahmatullah. Datang mereka dari jauh, tidak bisa mendekat, tidak bisa mendekat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla, Allahumma ya Allah, ya ummati, ya Allah umat saya. Kata Allah azza wa jalla, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat bid'ah dan sebagainya, pemikiran-pemikiran sesat. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Suhqat fasuhqa. Menjauhlah kalian kata Rasulullah SAW. Nah, sekarang mereka mengatakan tidak ada jihad kecuali setelah muncul Dajjal. Masih ada Dajjal. Ia bersama kufar orang Yahudi berkata rahmatullah. Ya. Wa yanzilu sayfun minas sama. Dan mereka mengatakan akan turun nanti suatu pedang daripada langit. Wa qala Rafidhah bin Rawatib mengatakan la jihad fi sabilillah. Tidak ada jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala hatta yakhruj al-mahdi wa yunadi munadi minas sama. Sampai keluar Imam Mahdi, sampai muncul Imam Mahdi mereka yang sekarang bersembunyi di gua serba di negeri Iran rahmatullah, bersembunyi di gua serba. Dan setiap hari orang kaum syiarah pun datang ke gua tersebut sampai mengacungkan senjata mereka yang terbuat daripada kayu tadi mengatakan Ukhrud ya Mahdi. Sampai maghrib, tenggelam matahari mereka pulang lagi. Persis perbuatan mereka dengan Yajud wa Majud para jemaah rahmatullah. Allah Nabi SAW lagi. Ini ditutup apa? Skor sampai sambung apa? Sambung. Iyalah sampai. Bismillah para jemaah rahmatullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.